Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan, menyatakan tentang sifat tinggi al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sampai ada alfu dalil, seribu dalil. Seribu dalil, seribu bukti di dalam Al-Quran yang menyebutkan, menyatakan sifat ulu bagi Allah ta'ala. Dan dari segi jenis atau bentuk-bentuk dalilnya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya sampai menyebutkan ada lebih dari 20 macam atau 20 bentuk dalil. Ya, dengan ya konteks yang berbeda-beda, ya lebih dari 20 konteks, 20 bentuk ungkapan itu jenisnya. Adapun satuan-satuan dalilnya, ayatnya, maka sampai 1000 dalil kata sebagian ulama. Adapun sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala telah kita pelajari. Sebagian ulama membaginya menjadi tiga macam ulu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tiga macam sifat ulu. Inilah pembagian yang masyhur di kalangan para ulama. Macam yang pertama adalah ulu zat. Yaitu bahwa zat Allah ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk. Macam yang kedua adalah ulu al-qahr. Yakni ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala. Semua makhluk berada di bawah kuasa Allah dan tunduk. Macam yang ketiga adalah ulul qadr. Ulul qadr yakni ketinggian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembagian yang masyhur di kalangan para ulama tentang sifat ulu bagi Allah Ta'ala. Dan sebagian ulama yang lain membagi sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dua macam. Yang pertama adalah ulu wadzat. Dan yang kedua adalah ulu wussifat. Yang pertama adalah ulu wadzat. Dengan pengertian seperti tadi. Bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluk. Dan macam yang kedua adalah ulu wussifat. Ketinggian sifat-sifatnya. Yakni sifat-sifat Allah ta'ala maha sempurna. Ya, maha sempurna, tidak ada yang menandinginya. Dua bentuk pembagian ini tidak ada pertentangan. Sebab sebagian ulama yang membagi sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Ta'ala menjadi dua saja, maka ulul qahr, ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala itu masuk di dalam ulul sifat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Al-Qahir, wa huwa Al-Qahiru fawqa ibadih. Maha kuasa dan menundukkan para makhluk di atas seluruh hamba-hambanya. Sehingga masuk di dalam ulu sifat. Termasuk di antaranya adalah Al-Qahir. Kemudian, dari dua macam atau tiga macam ulu ini, Al-Sunnah wal-Jamaah menetapkan seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ulu. Dialah maha tinggi zatnya, demikian juga sifat-sifatnya dan kekuasaannya. Adapun ahlul bid'ah meyakini bahwa sifat ulu yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang dimaksudkan hanyalah ulu sifat atau ulu al-qahr dan ulu al-qadr. Ketinggian sifat-sifat saja dalam arti kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala dan ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala. Sudah itu saja. Mereka tidak meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk. Tidak. Nah, yang mereka katakan adalah bahwa Allah Jalla Jalaluhu fi kulli makan. Allah itu berada di mana-mana. Di semua tempat. di sini ada Allah, di sana ada Allah, dan seterusnya. Permasalahan tentang uluwul zat, ketinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala, itu termasuk permasalahan yang besar. Ya, yang menjadi perseteruan dahsyat di antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bid'ah yang tersesat. Ya, sampai-sampai sebagian ulama, menghukumi kafir bagi orang yang tidak meyakini uluwudzat. Tidak meyakini uluwudzat bagi Allah Ta'ala. Bahwa Allah zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya. Walaupun para a'imah, para imam sunnah, ahlu sunnah wal jamaah tidak sampai mengkafirkan asya'irah. Namun setidaknya kita memahami ya besarnya dan dahsyatnya perseteruan ini sampai-sampai sebagian ulama mengkafirkan siapa saja yang tidak meyakini uluwud zat bagi Allah Ta'ala. Ketinggian zat Allah Ta'ala. Naam. Sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Ta'ala memiliki banyak dalil. Sebagaimana yang telah dikumpulkan ya, oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ulu fil Aliyyil Ghaffar. Kitab yang berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Ketinggian, sifat tinggi bagi zat yang maha tinggi lagi maha mengampuni. Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Dikumpulkan di dalamnya dalil-dalil yang sangat banyak. Ya. Dan di dalam Al-Quran saja seperti yang kita terangkan tadi, sebagian ulama mengatakan ada 1000 dalil. Itu di dalam Al-Quran saja. Belum lagi macam-macam dalil yang lain di luar Al-Quran. Sebab dalil-dalil yang menetapkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan dengan ketinggian zat, bukan hanya dengan ketinggian sifat. Dalil-dalil yang menetapkan sifat tinggi dengan ketinggian zat bagi Allah ta'ala, ya, itu ada beberapa macam. Ada dari Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Ada dari As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari Al-Aql, akal logika yang sehat. Kemudian yang keempat adalah Al-Fitrah. Ini fitrah yang telah Allah tanamkan di dalam diri semua makhluk. Di dalam diri semua makhluk. Ya, sebagai pengingat atau untuk memahamkan perlu diperhatikan bahwa sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala ya, di antara perbedaannya dengan sifat ulu bagi Allah Ta'ala juga adalah bahwa sifat istiwa itu tidak ada dalil logikanya. Tidak ada dalil dari al-aql, akal logika yang sehat. Ya, itu murni dari naql, penukilan. Penukilan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith nabawi yang sahih. Ya, sebab itu ketinggian yang sifatnya khusus. Ya, ketinggian yang sifatnya khusus. Jadi bisa disimpulkan perbedaan sifat istiwa dan sifat ulu. Istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Demikian juga sifat ulu. Bisa disimpulkan ya, dari yang kita pelajari berapa perbedaan. Setidaknya ada 2 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah ya, sifat istiwa itu termasuk sifat fi'liyah atau juga disebut dengan sifat ikhtiyariyah. Adapun sifat ulu itu termasuk sifat zatiyah. Ya, sifat fi'liyah yakni perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehendak. Ketika Allah menghendaki maka Allah lakukan, jika Allah tidak kehendaki maka tidak Allah lakukan. Itu sifat fi'liyah, perbuatan-perbuatan Allah. Adapun sifat zatiyah itu sifat yang selalu ada pada zat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu bersifat dengannya. Tidak berkaitan seperti tadi dengan kehendak. Ya. Perbedaan yang kedua antara sifat istiwa alal arsh dengan sifat al-ulu adalah sifat al-istiwa alal arsh. Ya. Dalilnya hanyalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Naql Al-Quran dan hadis. Ya, itu istiwa. Adapun sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dalilnya banyak, lebih banyak. Alkitab, As-Sunnah, Al-Aql dan Al-Fitrah seperti tadi. Telah kita pelajari dan kita bahas bersama ayat pertama yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan membahas ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, terlebih dahulu kita akan mempelajari ya, macam-macam dalil. Ya. Macam-macam dalil yang telah kita singgung yang semuanya menunjukkan sifat ulu dengan uluwul zat. Sifat uluwul zat bagi Allah Ta'ala. Al-Kitab, As-Sunnah. Ya, Al-Kitab, As-Sunnah. Akal dan fitrah. Dan bisa ditambahkan satu lagi yaitu ijma'. Sehingga total ada 5 macam dalil. Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Aql, akal logika yang sehat. Dan yang kelima adalah Al-Fitrah. Adapun Al-Kitab, Al-Quran. Ya, maka ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan sifat ulu, menyatakan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beraneka ragam. Sangat banyak ragamnya. Ya, barang siapa yang ingin ya mengetahui seluruhnya atau banyak darinya bisa merujuk keterangan para ulama. Ya, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Nuniyahnya. 20 lebih. Lebih dari 20 macam ayat dan dalil. Di antara bentuk dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi dengan zatnya adalah at-tasrih bil-ulu. Adalah ayat yang dengan tegas menyebutkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, wa huwal aliyul azim, di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Wa huwal aliyul azim, dan dialah al-ali, maha tinggi. Ya, al-azim lagi maha agung, al-ali. Demikian juga seperti firman Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, lebih tinggi daripada segala sesuatu selainnya. Dan ayat-ayat lain yang sangat banyak yang menyebutkan al-ali, Allah Subhanahu wa taala ali, maha tinggi. Kemudian macam yang kedua dari macam-macam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang menyebutkan ungkapan fauqiyah. Fauq dari segi makna sama dengan ulu, yaitu tinggi. Ya, bisa dikatakan sinonim. Mungkin bisa dikatakan sinonim semakna. Fauq dengan ulu sinonim. Sehingga tidak tasrih. Tidak termasuk tegas menyebutkan kata ulu. Sifat ulu. Tapi dengan sinonim yaitu fauq. Intinya sama dalam bahasa kita. Yaitu tinggi. Di atas. Ya, tinggi di atas. Di antara contoh ayat yang menyebutkan fauqiyah ini. Adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Dan Allah dialah Al-Qahir yang maha kuasa, فَوْقَ عِبَادِهِ, di atas seluruh hamba-hambanya. Ya, ini فَوْق, di atas. Berarti Allah di atas semua hamba. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk itu di bawah Allah. Dan Allah di atas semua makhluk. Ya, dengan uluwul zat. Demikian pula di antara contoh ayat yang demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbahum, ya, mereka yakni para malaikat takut kepada Rabb mereka yaitu Allah, min fawqihim, yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini para malaikat. Disebutkan dalam ayat ini. Ya, ungkapan min fauqihim. Fauqiyah. Nah, sebagai faedah terkhusus ayat ini, min fauqihim, ada huruf jar, kata depan atau huruf jud, atau huruf jar, min, min fauqihim, yang kata para ulama, ini menunjukkan nas, tidak bisa ditakwil. Ketika fauq didahului oleh huruf jar min, maka tidak bisa ditakwil, ya, diartikan dengan makna yang lain. Maknanya benar-benar Allah berada di atas mereka, min fauqihim. Karena min di sini tergolong silah wa taukid, atau secara bahasa disebut zaidah, tambahan untuk menegaskan, menekankan, ya, menguatkan, sehingga tidak bisa ditakwil dengan makna yang lain. Maknanya benar-benar Allah berada di atas mereka. Kemudian macam yang lain atau bentuk ayat yang lain yang juga, ya, terfahami darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, maha tinggi, adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang nuzurul asya'i minallah, turunnya berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya berbagai hal dari Allah. Ya. Naam. Turunnya berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah, ya, seperti firman Allah taala, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah dialah yang mengatur segala urusan, minas sama ilal ard, dari langit ke bawah menuju bumi. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala ke bawah. Demikian juga seperti firman Allah taala, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya, ya, kami benar-benar menurunkan adzikr, menurunkan Al-Qur'an, turun. Jadi Al-Qur'an turun. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah, dan Allah menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu turun. Ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana? Ya, di atas. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Naam. Kemudian bentuk yang lain atau macam yang lain adalah ayat-ayat yang sebaliknya menyebutkan naiknya berbagai hal kepada Allah. Naik, kalau tadi kan turun. Turunnya berbagai hal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang naiknya berbagai hal kepada Allah taala. Contohnya adalah seperti firman Allah taala yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dan insyaallah akan kita ulas nanti, yaitu ayat ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ilaihi, kepada Allah lah, kepada dialah, yas'adul kalimu thayyib, ucapan-ucapan yang baik itu naik. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik itu naik kepada Allah, yas'ad. Yas'ad artinya naik. Ya. Ya, yang namanya naik, ya, jelas dari bawah ke atas. Naik kepada Allah berarti Allah itu berada di atas. Allah memiliki sifat tinggi. Ya, Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, kemudian di antara contoh yang lain, ya, untuk macam ayat ini juga adalah, ya, firman Allah taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, dalam surat Al-Ma'arij. Ya, para malaikat dan ruh Jibril alaihissalam itu ta'ruj, naik. Ta'ruj juga artinya naik. Ilaihi yani ilallah. Naik menuju kepada Allah, menunjukkan Allah berada di atas. Naam. Kemudian, ya, macam ayat yang lain, ya, macam ayat yang lain adalah ayat-ayat yang menyebutkan keberadaan Allah fis sama, di atas langit. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya, contohnya banyak, di antaranya adalah firman Allah taala yang juga akan disebutkan oleh penulis rahimahullah, akan kita baca insyaallah, yaitu aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardh. Aamintum, apakah kalian merasa aman dan tidak takut kepada zat yang fis sama, berada di atas langit. Ya. Dan seterusnya sampai akhir ayat, ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Karena Allah fis sama. Nah, dan macam-macam yang lain sangat banyak. Ya, ayat-ayat, macam-macam ayat, bentuk-bentuk ayat yang disimpulkan darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, maha tinggi, itu sangat banyak. Sangat banyak itu hanya sebagian macamnya, sebagian bentuknya, sekaligus beberapa contohnya sedikit. Karena sangat banyak. Ya, masih sangat banyak. Ya. Seperti ayat-ayat yang menunjukkan apa? Yang menyebutkan indallah, kata id. Kata id menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak berada di mana-mana, tetapi ada di suatu tempat tertentu. Indallah. Ya, jadi berada di atas. Adapun as-sunnah, yani hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka telah dinyatakan oleh para ulama mutawatir. Ya, tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mutawatir itu hadis-hadis, khabar-khabar yang jalur-jalur periwayatannya sangat banyak, ya, meyakinkan pasti, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditepis dan dibantah, tidak bisa, meyakinkan sekali, saking banyaknya, ya. Nah, hadis-hadis tentang uluwullah Subhanahu wa taala mutawatir. Nah, hanya saja, ya, seperti yang kita ketahui, pengertian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Pengertiannya adalah maruya 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau atau dari perbuatan beliau atau dari pembenaran beliau. Yani beliau mengetahui ada sesuatu tapi tidak beliau ingkari, menunjukkan itu benar. Pembenaran. Nah, demikian juga ya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ulu, maha tinggi. Ada yang dari ucapan beliau, ada yang dari perbuatan beliau menunjukkan Allah itu maha tinggi, ada dari iqrar, pembenaran beliau atau takrir. Beliau membenarkan tanpa pengingkaran ya terhadap orang lain yang menyatakan bahwa Allah itu berada di atas, maha tinggi. Adapun di antara contoh ucapan Rasulullah SAW, hadis yang berupa ucapan beliau yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu, ya, memiliki sifat ulu, di antaranya adalah hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkan sifat ulu dengan ungkapan ulu dan tasrifannya, perubahan-perubahan katanya, atau sifat fauq. Ya, contohnya adalah zikir yang diriwayatkan dari beliau subhana rabbiyal a'la. Ini subhana rabbiyal a'la. Apa a'la? A'la yakni zat yang memiliki sifat ulu. Memiliki sifat ulu. Ya, maha suci Rabbku al-a'la, yang maha tinggi. Demikian juga seperti hadis ya wallahu fawqal 'arsy. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang as-samawat, langit, ya beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wallahu fawqal 'arsy, dan Allah fawqa, berada di atas 'arsy. Berada di atas 'arsy. Padahal 'arsy itu berada di atas langit, menunjukkan Allah maha tinggi. Ya, maha tinggi di atas seluruh makhluk. Demikian juga di antara ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat ulu bagi Allah taala adalah ucapan beliau, pernyataan beliau bahwa Allah itu fis sama. Kalau tadi kan dengan ungkapan ulu dan fauq, subhana rabbiyal a'la wallahu fauqal 'arsy. Adapun yang ini, yakni ungkapan dari beliau, pernyataan dari beliau bahwa Allah fis sama. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku? Ya, tidak kalian mempercayaiku. Sementara sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ya. Nah, yang menjadi syahidnya di sini adalah beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan man fis sama, yang ada di atas langit. Berarti Allah maha tinggi. Naam. Kemudian dari perbuatan beliau, ya, hadis atau sunnah yang berupa perbuatan beliau yang menunjukkan bahwa beliau itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat al-ulu, adalah ketika beliau berkhutbah, ya, di Arafah, ketika haji wada, ya, yang dihadiri oleh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji waktu itu, yang jumlahnya sekitar 100 ribu orang. Ya. Nabi SAW, ya, mengatakan, ala hal ballagt, ya, persaksikanlah, bukankah aku telah menyampaikan? Ya, kaum muslimin menjawab, na'am, sampai 3 kali, kemudian beliau SAW mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah. Ya, kaum muslimin sudah mempersaksikan bahwa aku telah menyampaikan tugas, risalah. Allahumma syhad, sembari beliau mengisyaratkan dengan jarinya ke atas. Berarti Allah di mana? Ya, di atas. Ya, ini dengan perbuatan beliau. Allahumma syhad. Jadi apa? Beliau mengisyaratkan dan menunjuk dengan jarinya ke atas. Demikian juga di antara contoh perbuatan beliau yang menunjukkan Allah itu memiliki sifat ulu adalah doa. Ketika beliau berdoa, dikemanakan tangan beliau? Jawabannya ditengadahkan menghadap ke langit, menghadap ke atas. Ya, ya, sebagaimana orang yang sedang memohon, meminta, ngiba. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Naam. Adapun hadis atau sunnah Nabi SAW yang berupa takrir, pembenaran, ya, beliau membenarkan pernyataan orang lain, ya, adalah hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW, ya, mendengar seorang jariah, budak perempuan atau anak perempuan mengatakan, ya, fis sama, yakni Allah di langit. Terlebih dahulu Nabi SAW bertanya, Aina Allah, di manakah Allah? Lalu budak perempuan ini atau ya, anak perempuan ini menjawab, Fis sama, ini Allah fis sama. Maka Nabi SAW tidak mengingkarinya, menegurnya dan menasihatinya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar fis sama. Ya. Bagaimana dengan ahlul bid'ah? Ya. Ketika apa, mereka mendengar hadis-hadis semacam ini. Karena hadis-hadis ini sangat tegas menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, tidak berada di mana-mana sebagaimana keyakinan mereka. Ya, karena budak perempuan ini mengatakan Allah fis sama. Ya, fis sama. Ya, bagaimana itu? Naam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membenarkan budak perempuan tersebut. Naam. Kemudian selain as-sunnah, ya, berikutnya yang ketiga adalah dalil dari ijma', dalil yang berupa ijma'. Yakni telah disepakati oleh salaf, oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, bidzatihi fis sama', ya, fil 'ulu, Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi. Zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluk. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat. Kalau ada yang mempertanyakan, mana ijma' para sahabat? Bagaimana para sahabat berijma'? Jawabannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum mendengar dalil-dalil sebanyak ini yang semuanya menunjukkan Allah itu berada di atas, Allah itu maha tinggi. Dan tidak ada satu orang pun dari mereka, dari para sahabat, yang menjelaskan, mentakwilnya dengan makna yang lain. Oh enggak, Allah tidak berada di atas secara zat. Allah itu ya maha tinggi, maksudnya adalah maha tinggi sifatnya saja. Adapun Allah itu di mana-mana. Apakah ada sahabat yang seperti itu? Tidak ada. Mereka mendengar, mereka fahami, mereka imani, dan mereka jadikan keyakinan. Sudah, selesai. Tidak ada riwayat yang dinukilkan dari seorang pun dari kalangan para sahabat yang menjelaskan penafsiran-penafsiran, penakwilan-penakwilan dengan makna yang lain. Ya, mengatakan maksudnya adalah begini-begini, maksudnya adalah ulu as-sifat, ketinggian sifat. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana-mana. Enggak ada satu orang pun dari mereka yang menjelaskan seperti itu, menunjukkan mereka meyakini sesuai dengan zahir lafadznya. Allah fis sama'i ya fis sama'. Allah berada di atas langit. Allah fauqal arsy, sudah Allah fauqal arsy, di atas arsy dan seterusnya. Sehingga dengan ini bisa dikatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah berijma, bersepakat, konsensus bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu dengan uluwul dzat. Adapun macam dalil yang keempat adalah al-aql, akal logika. Sebab mereka para bid'ah ahlul kalam ya merasa memiliki akal logika yang cerdas dan paling cerdas daripada yang lain. Ya sudah, secara akal logika kita jawab dan kita bantah mereka. Sebab akal logika, akal yang sehat tentunya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ketinggian zat. Ya. Bagaimana? Ya. Argumen secara logika ini setidaknya ada dua macam atau dua bentuk argumen logis ini. Bentuk yang pertama, ya. Bentuk yang pertama, bentuk argumen logika yang pertama adalah dengan kita katakan, ya, tidak ada keraguan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maujud. Allah itu ada. Allah itu ada. Nah, sekarang ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah itu ada dan keberadaannya itu di atas. Ya, keberadaannya di atas seluruh makhluk. Keberadaannya di atas, ya, di atas seluruh makhluk, maha tinggi. Atau kemungkinan yang kedua, Allah itu ada dan keberadaannya itu di bawah. Ya, ada dan keberadaannya itu di bawah. Ya, bersama kita ini di bawah. Ya, bersama kita ini di bawah. Nah, sekarang mana yang lebih logis? Mana yang lebih logis? Pilih yang mana? Kalian menetapkan dan meyakini Allah itu di atas atau Allah itu di bawah? Pilih yang mana? Tentu akan logika yang sehat, ya, akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari as-suful atau as-sufl, dari keberadaan di bawah. Sebab itu mustahil. Ya, sebab itu mustahil karena keberadaan di bawah itu adalah nafs, kekurangan, kerendahan. Itu kerendahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu apa, maha menguasai. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang sempurna. Allah maha sempurna dan mestinya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dengan zat-Nya juga. Pilih yang mana? Ya. Pilih kemungkinan yang pertama bahwa keberadaan Allah itu di atas, atau pilih kemungkinan yang kedua keberadaan Allah di bawah. Kan hanya dua pilihan ini, pilih yang mana? Ya. Akal logika yang sehat ya tentu akan memilih dan memastikan, meyakinkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Sudah. Kemudian argumen logis, argumen secara akal logika yang kedua, bentuk yang kedua, maaf, adalah dengan kita mengatakan innal ulu sifatu kamal bittifaqil uqala. Sifat tinggi di atas merupakan sifat sempurna, sifat yang baik dan sempurna, bagus, dengan kesepakatan semua orang yang berakal. Semua orang yang berakal sehat sepakat bahwa yang namanya tinggi itu bagus, kan begitu? Yang namanya tinggi itu bagus dibandingkan apa, bawah, rendah. Nah, kalau begitu, kalau tinggi itu merupakan sifat kesempurnaan, maka wajib, ya, maka wajib untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua sifat sempurna, semua kesempurnaan yang mutlak, yang absolut, ya, maka wajib, pasti harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yantah bahasanya ahlul kalam, ya bahasanya ungkapan Ahlul Kalam, ya di dalam bahasa Indonesia bagaimana saya kurang begitu paham. Ya, tapi setelahnya ya tadi mutlak, ya kamal mutlak, ya, wajib dan seterusnya. Tapi kalau bahasa mereka yang diajarkan dan dipelajari dalam bahasa Indonesia bagaimana saya enggak paham ya. Kadang kan mereka menyebutkan istilah absolut, kesempurnaan mutlak, kesempurnaan absolut. Terus apa lagi wajib? Apa wajib biasanya? Intinya istilah-istilah semacam itu. Ya, Allah itu kamaluhu wajib, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu ya hukum logikanya, hukum logisnya adalah wajib. Ya sudah. Berarti karena sifat tinggi itu adalah sifat sempurna, wajib ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Wajib ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Nah, ini bisa dicermati lagi. Ya, insya Allah cukup jelas. Karena mereka meyakini, para al-bid'ah ini juga meyakini bahwa sifat sempurna itu wajib dimiliki oleh Allah. Ya sudah, tinggi itu sifat sempurna atau bukan? Tinggi itu sifat sempurna bukan? Sifat sempurna ya sudah. Tetapkanlah sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala itu bagi Allah Ta'ala. Adapun macam dalil yang kelima adalah al-fitrah. Adalah al-fitrah. Fitrah yang tertanam di dalam diri semua makhluk. Ya. Ini merupakan perkara yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah ya setiap orang ketika tertimpa suatu hal yang mengejutkan dan tidak disukai, setiap orang yang tertimpa suatu hal tidak disukai, musibah, menyakitkan, membuat menderita. Ya, tapi itu sifatnya mengejutkan, tidak bisa dia apa, dan juga tidak bisa dia tepis, dia cegah, tidak bisa dia antisipasi. Ketika itu, ya marilah kita sadari masing-masing, kita rasakan ketika itu biasanya arah hati kita kemana? Arah hati kita itu menuju ke atas, darurah, pasti terdesak untuk mengarah dan menghadap ke atas. Sampai-sampai mereka itu yang mengingkari ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas. Allah itu berada di mana-mana. Ketika mereka tertimpa suatu musibah yang tidak mereka sukai, mengejutkan, enggak bisa mereka tepis, mereka tolak. Ketika itu pasti hati mereka menghadap ke atas, mengibah, menghamba, memohon. Terus mau menghadap ke mana? Mau menghadap ke depan manusia yang lain, enggak bisa apa-apa. Mau menghadap ke belakang, ke kanan, ke kiri, apalagi ke bawahnya dia. Semuanya adalah makhluk. Tidak bisa menolongnya. Pasti dia akan terdorong hatinya untuk menghadap ke atas. Sambil mengatakan, ya Allah. Berarti Allah di mana secara fitrah? Ada di atas. Yang biasanya mereka tidak memperhatikan keadaan-keadaan semacam ini. Ketika mereka terdesak, biasanya menghadap kemana hatinya? Nah, bahkan kata para ulama, tidak hanya manusia. Yang namanya fitrah itu ya tidak hanya dimiliki oleh manusia, sebab makhluk semuanya adalah ciptaan Allah. Ya Allah yang menanamkan kepada mereka fitrah. Hewan-hewan pun juga memiliki fitrah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Sebagaimana yang diriwayatkan ya. Bahwa Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam ya itu keluar untuk beristisqa, meminta hujan, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, suatu ketika di jalan beliau melihat ada seekor semut yang terlentang menghadap ke atas, terlentang. Ya, menghadap ke atas dan mengangkat kaki-kakinya ke atas. Ya. Semut itu mengatakan, "Allahumma inna khalqun min khalqik laisa bina ghinan an suqyak." Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhluk-makhluk-Mu. Ya, kami butuh kepada air hujan yang Kau turunkan, ya Allah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam diriwayatkan mengatakan kepada ya pasukannya, irji'u faqad suqitum bidakwati ghairikum. Kembalilah, karena sungguh kalian ya akan mendapatkan hujan sudah tercukupi dengan sebab doa selain kalian, yaitu semut ini. Maksudnya adalah hewan-hewan pun diterangkan oleh para ulama juga memiliki fitrah ya, tertanam di dalam diri-diri mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Naam. Berada di atas. Ya, terkait dengan dalil fitrah ini ya, juga diriwayatkan disebutkan ya, tidak bisa dibantah oleh seorang tokoh Asy'ariyah yang masyhur, yang disebut dengan siapa beliau? Disebut dengan Al-Juwayni, Imamul Haramain, yang kemudian ya katanya bertaubat. Imamul Haramain ya, Al-Juwayni ya rahimahullah, suatu ketika ya bergembira karena mendapatkan dalil, katanya mendapatkan dalil dari hadis ya yang mendukung keyakinan Asy'ariyah bahwa Allah itu berada di mana-mana. Yang mendukung keyakinan Asy'ariyah bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ya. Ya disebutkan dalilnya, hadisnya adalah hadis itu apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yambaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Atau mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu lebih baik daripada Yunus, Nabi Yunus maksudnya, Yunus bin Matta. Dan seterusnya, itu ada sisi pendalilannya, oh berarti sama saja Rasulullah SAW itu berada di langit, Isra Mi'raj, dimi'rajkan ke langit, dan Nabi Yunus berdoanya di mana? Berdoanya di dalam perut. Ya, al-hud, ya ikan, ternyata tidak lebih baik. Oh berarti Allah itu ya, di mana-mana, mau kita berada di atas langit, mau di bumi, seperti Nabi Yunus, ya sama saja, sama dekatnya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa aku yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, itu lebih baik daripada Yunus bin Matta. Sama dekatnya, Allah itu berada di mana-mana, dan seterusnya. Kemudian, Imamul Haramain ini, setelah mengatakan seperti itu, ya, ditanya oleh salah seorang hadirin, ya, yang bernama Al-Hamadzani. Al-Hamadzani ini, ya, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ini termasuk min a'immati ahlil athar, termasuk imam ahlul athar, ahlul hadith. Al-Hamadzani rahimahullah mengatakan, akhbirna ya ustaz, an hadhihi ad-darurah. Ya, kalau begitu, wahai ustaz, yani wahai al-imam Imamul Haramain Al-Juwayni, kalau begitu wahai ustaz, ya, beritahukanlah kepada kami tentang darurah, keadaan yang mendesak ini, yang kami rasakan. Ya, rasa yang mendesak ini. Sebab tidak ada seorang pun yang mengenal Allah, dia mengatakan ya Allah kecuali pasti dia mendapati keterdesakan di dalam hatinya untuk menghadap ke atas dengan kalbunya. Gimana ini? Ketika mengatakan ya Allah, tidak, hatinya tidak menoleh ke kanan, ke kiri. Ya, demikian juga kan ke depan, bilang enggak. Hatinya itu mesti ke atas. Coba gimana itu? Bagaimana kita menepis rasa ini biar tidak menghadap ke atas, karena Allah menurut Anda itu ada di mana-mana. Ya. Atau yang dikatakan oleh Al-Hamadzani rahimahullah, bagaimana terapinya ini? Bagaimana terapi dan tips untuk menghilangkan rasa ini biar gak menghadap ke atas. Maka Imamul Haramain Al-Juwayni mengatakan, ya Habibi, ya Habibi, ma thamma illal hayrah. Ya Habibi ada sebutan ya, untuk apa namanya, menghangatkan suasana kedekatan. Wa ya Habibku, ya Habibi, tidak ada di sana kecuali kebingungan. Ya. Kemudian Imamul Haramain memukul-mukul kepalanya. Ya, kemudian setelah itu ya mengatakan hayyarani al-Hamadzani, hayyarani al-Hamadzani. Al-Hamadzani membuatku bingung. Al-Hamadzani membuatku bingung. Terbantahkan dengan dalil yang berupa apa? fitrah. Enggak bisa terbantahkan ini. Dalil yang berupa fitrah. Imamul Haramain ini Al-Juwayni ya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ya. Perkataan beliau, yakni perkataan Imamul Haramain. Imamul Haramain Al-Juwayni yang disebut yang berkunyah Abdul Ma'ali Al-Juwayni Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Ya, beliau seorang yang bermadhab Syafi'i dan termasuk ahli kalam, termasuk imamnya Asy'ariyah. Ya, disebut Imamul Haramain karena pernah tinggal 4 tahun di Mekah, sudah itu saja, tapi kemudian disebut Imamul Haramain. Beliau rahimahullah mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Adz-Dzahabi, qara'tu 50,000 fi 50,000. Ya, aku telah membaca 50,000 dalam 50,000. Yang 50,000 kali 50,000. Berapa itu? Nampaknya dimaksud adalah 50,000 kali 50,000 hadis. Jadi sebenarnya asar dan riwayat yang pernah beliau pelajari dan beliau dapatkan sangat banyak. 50,000 kali 50,000. Banyak sekali. Allahu a'lam. Tsumma khallaitu ahlal Islam bi islamihim wa 'ulumihim adh-dhahirah. Kemudian aku meninggalkan ahlul Islam, kaum muslimin, membiarkan kaum muslimin dengan keislaman mereka dan ilmu-ilmu mereka yang jelas, yang nampak, yang zahir, tinggalkan. Kenapa? Waraqibtul bahral khadam. Aku pergi ya mengarungi samudra yang luas. Maksudnya samudra apa? Ilmu kalam. Enggak mau lanjut melanjutkan thalabul ilmnya dengan mempelajari dan mengkaji hadis-hadis ayat, hadis tafsir, tafsir para sahabat, tafsir salaf yang dinukilkan, demikian juga hadis-hadis, enggak. Padahal sudah mulai mempelajarinya, tapi itu ilmu zahir saja, ilmunya kaum muslimin awam. Saya harus mempelajari ilmu kalam. Nah ini, waraqibtul bahral khadum, dan aku mengarungi samudra yang luas. Wa ghustu fil ladzi naha ahlul Islam, dan aku menyelami. Ya, menyelami lautan yang telah dilarang oleh ahlul Islam, oleh kaum muslimin, yaitu apa? Lautan ilmu kalam juga diselami, dikarungi, ya mengarunginya, mengarungi samudra dan menyelaminya. Alasannya apa? Kok bisa mempelajari ilmu kalam beralih ke sana? Wa kullu dzalika fi thalabil haqq. Semua itu demi mencari al-haq katanya. Wa kuntu ahrubu fi sarifid dahr minat taqlid. Dan dulu aku berusaha berlari dari yang namanya taqlid. Ingat pernah kita pelajari tentang masalah nazar, melihat alam ini dan seterusnya. Enggak boleh langsung membaca ayat, membaca hadis, mengimani, enggak boleh. Harus pakai akal logika dulu, mengamati, mencermati. Ya, dan dibantu dengan ilmu kalam, setelah sampai pada keyakinan, nah, bagus. Baru silakan mempelajari ayat dan hadis. Nazar. Kewajiban pertama itu bukan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan meyakini akidah-akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis, bukan itu. Kewajiban pertama adalah nazar dulu, mengamati alam semesta ini dibantu dengan ilmu kalam. Ya. Wa kuntu ahrubu fi sarifid dar min at-taqlid, dan aku berlari ya dari taklid, karena menurut mereka kalau langsung ke ayat itu taklid, berarti langsung taklid. Ya, harusnya ya benar-benar dari dasar, dari dalam, benar-benar atas dasar qanaah, menerima ya, menerima akidah ini, iman ini. Jangan langsung qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam percaya, oh ya sudah, enggak. Harus benar-benar dari akal katanya. Tapi itu pada awalnya kenapa beralih ke ilmu kalam. Kemudian Imamul Haramain rahimahullah mengatakan, wal ana qad raja'tu ila kalimatil haq. Adapun sekarang aku telah kembali kepada kalimat al-haq, kalimat yang benar. Ya, kalimat yang benar. Ini setelah mendalami ilmu kalam sampai tingkat tinggi, sampai jadi salah satu imamnya Asy'ariyah. Ya, akhirnya ya rujuk kembali ya kepada manhaj jalannya Ahlul Hadis. Sekarang aku kembali kepada kalimatul haq. Dan kemudian saran beliau apa ini? Saran ya ahli kalam yang sudah sampai pada tingkat tertingginya. nasihat dari ahli kalam yang sudah sampai pada tingkat tertingginya. Bukan ahli kalam yang masih awal, pemula, yang masih haus, pengen ilmu kalam, baru menikmati. Atau pertengahan, merasa dirinya sudah paling tahu. Ini yang sudah sampai pada mentok. Ya, saking mentoknya ternyata pentokannya pendek. Ya. Tidak bisa benar-benar mencapai hakikat Islam. Hakikat iman. Tidak sampai. Nah ini nasihat dari beliau yang telah mengalami dan mengarungi serta menjelami samudra ilmu kalam yang luas itu, nasihatnya adalah alaikum bidinil ajaiz. Hendaklah kalian berpegang dengan agamanya, dengan keyakinannya wanita-wanita yang sudah tua. Maksudnya apa? Maksudnya keyakinan kaum muslimin pada umumnya. Keyakinan kaum muslimin yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis pada waktu itu ya. Sudah pegang itu. Gak usah aneh-aneh mempelajari ilmu kalam. Al-Quran, Hadis di hadapan kita tinggal dipelajari. Jangan beralih ke ilmu kalam. Alaikum bidinil ajaiz. Nah, kemudian ya, beliau rahimahullah menyebutkan, mengutarakan, mengungkapkan penyesalannya. Fa illam yudrikni al-haqqu bilatifi birri. Seandainya al-haq, al-haq maksudnya adalah Allah. Karena Allah juga memiliki nama al-haq. Seandainya Allah tidak menyelamatkanku dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya yang lembut, ya, dengan cara yang halus, ya, kemudian aku meninggal, Allah mematikanku di atas agama, di atas keyakinan al-ajaiz, ya, wanita-wanita tua, ya, maksudnya adalah kaum muslimin umumnya. Wa yaqtima aqibata amri 'inda ar-rahil 'ala kalimatil ikhlas la ilaha illallah. Demikian juga seandainya Allah tidak menutup akhir hayatku ya dengan kalimat ikhlas la ilaha illallah, karena kan meyakini bahwa kewajiban pertama bukan syahadat. Ya, bahaya sekali. Dan seandainya Allah juga tidak menutup akhir hayatku dengan kalimat ikhlas, kalimatul ikhlas itu la ilaha illallah, fal wailu libnil juwayni. Maka sungguh celakanya Ibnul Juwayni ini. Ibnul Juwayni ya maksudnya beliau sendiri. Ya, Ibnul Juwayni maksudnya adalah beliau sendiri. Nah, karena beliau juga ya, memiliki ayah yang disebut dengan Al-Juwayni, seingat saya. Yang jelas di sini ada penyesalan dari ya, seorang ya, tokoh ahli kalam, tokoh Asy'ariyah. Ya. Demikian juga tokoh Asy'ariyah ini terbantahkan ilmu kalamnya dengan apa? Dengan fitrah. Dalil fitrah saja sudah membantah mereka. Nah, ya insya Allah di pertemuan berikutnya ya akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin kita awali dengan contoh lain tentang dalil fitrah yang dikisahkan, disebutkan oleh para penulis. Ya, sementara kita cukupkan dulu dengan ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.